بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الطلبة رحمكم الله، كما ذكرنا pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk pada kitabul wudu. Sebelum kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, saya akan mengulang kembali beberapa hal yang terkait dengan maratib al-jarh wa ta'dil, tingkatan jarh wa ta'dil yang sering kita sebutkan ya. Ada siqah, siqatun, sabtun, dan lain-lain. Kita akan sebutkan kembali, mengingat mayoritas insyaallah sudah membawa buku yang baru, sebagian mungkin buku yang lama dan sudah tertulis, namun yang baru mungkin belum tertulis ya. Demikian pula mungkin dari antum juga yang at-tulabul judud, santri yang baru, belum mengetahui tentang maratib al-jarh wa ta'dil. Begitu pula rumuz ashabul kutub atau sahib as-sahih al-Bukhari sendiri atau Muslim. Baik. Ini yang saya pegang ya, kitab Taqrib at-Tahdhib. Ya. Taqrib at-Tahdhib. Dulu mungkin tercetak 2 jilid, sekarang tercetak 1 jilid dengan tulisan yang lembut. Taqrib at-Tahdhib. Kita mengenal kitab ini terlebih dahulu. Sebagian mungkin belum mengenal kitab ini. Kitab ini sangat-sangat penting dalam kita mempelajari hadis-hadis Al-Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah, kitab induk yang 6, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ini disebut Al-Kutub As-Sittah, kitab induk yang 6. Kenapa ada istilah kitab induk yang 6? Bukankah kitab hadis banyak? Karena kitab induk yang 6 ini seolah-olah sudah mewakili hadis-hadis tentang ahkam. Kalau kita membaca Al-Kutubus Sittah, insyaallah mayoritas hukum-hukum Islam ada di situ. Hadis-hadis tentang hukum-hukum Islam ada di situ. Ya. Kitab induk hadis cukup banyak, ada Mustad Ahmad yang sangat banyak hadisnya. Ada di sana Al-Ma'ajim Al-Thalathah, Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir karya At-Tabarani. Ada kitab yang luas lagi, Sunan Baihaqi. Itu kitab-kitab hadis semuanya. Namun ulama rahimahumullah menghususkan Al-Kutubus Sittah, kitab induk yang 6. Ya. Karena apa? Karena dengan kitab induk yang 6 ini insyaallah sudah terwakili banyak hadis-hadis tentang hukum dalam Islam. Di samping secara sanad, ya, sanad mereka belum panjang. Ya, Al-Bukhari ada yang cuma 3 rawi saja, sulasiyat, pendek antara Bukhari dengan Nabi, sangat pendek. Ya. Kutubus Sittah mungkin paling panjang sanadnya kurang lebih 7. Tapi kalau antum ke Sunan Al-Baihaqi mungkin sampai 10 rawi. Bisa mungkin yakni kurang lebih ada 10, 9 dan yakni panjang. Mustadrak Al-Hakim juga panjang. Ya. Jadi Al-Kutubus Sittah punya keunggulan. Nah, kembali kepada Al-Kutubus Sittah dan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kitab Taqribut Tahdzib. Kitab Taqribut Tahdzib ini adalah kitab yang menerangkan secara singkat, padat biografi para rawi dari sisi al-jarh wa ta'dil. Apakah rawi itu thiqah, dipercaya, atau rawi itu dhaif, lemah, atau bahkan kadzab, pendusta, dan seterusnya. Nah, kitab ini akan memberikan kepada kita informasi yang sangat cepat dan singkat dan padat. Ya. Sehingga kitab ini sangat kita perlukan. Terutama kalau kita membaca Sunan Abi Dawud dan lain-lain yang belum dipisah antara yang sahih dengan yang dhaif. Kalau kita membaca kitab sahih Al-Bukhari sudah dijamin. Membaca sahih Muslim sudah dijamin. Tapi membaca Sunan Abi Dawud, beliau masih mencantumkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud hadis-hadis yang dhaif. Begitu pula Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Kitab ini Taqribut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama yang sangat ma'ruf, masyhur, ulama dari mazhab Syafi'i yang sangat masyhur dalam bidang hadis. Beliau secara khusus mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari dengan judul Fathul Bari. Ya, dan beliau punya perhatian yang khusus juga tentang ilmu ar-rijal, yakni ilmu tentang para rawi. Nah, ini salah satu karya beliau, Taqribut Tahdzib. Beliau punya banyak karya tentang rijal, para rawi hadis. Ini salah satunya. Kemudian beliau punya kitab-kitab yang lain yang tidak terkait dengan Kutubus Sittah, seperti kitab Ta'jil Al-Manfa'ah. Ta'jil Al-Manfa'ah ini mirip dengan metode Taqribut Tahdzib, hanya saja para rawi di luar Kutub Sittah. Ada beberapa kitab yang lain yang dikhususkan biografinya secara singkat di dalam kitab Ta'jil Al-Manfa'ah, juga itu tercetak dalam satu jilid. Beliau juga punya kitab lain yang juga lebih yang umum, namanya Lisanul Mizan. Ya, Lisanu Al-Mizan. Tercetak kurang lebih dalam 6 atau 7 jilid, kurang lebih saya agak lupa, bisa antum lihat lagi. Ya, kitab apa? Lisanul Mizan. Dan beliau punya kitab-kitab yang lain. Itu beberapa kitab yang masyhur. Adapun kitab ini, Taqribut Tahdzib, ini sesungguhnya adalah ringkasan dari kitab sebelumnya yang juga karya beliau, yang lebih luas, ya, berjilid-jilid. Judulnya apa? Tahdzibul Kamal. Kitab apa? Tahdzibu Al-Kamal. Itu karya beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kitab Tahdzibul Kamal ini juga ringkasan dan juga ada penambahan. Ringkasan dan penambahan juga dari kitab induk sebelumnya, yaitu Tahdzibut Tahdzib tadi ya. Sebelumnya Taqribut Tahdzib, ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Ya, afwan, dikoreksi kalau antum tulis. Taqribut Tahdzib, ringkasan dari kitab sebelumnya yaitu Tahdzibu At-Tahdzib. Ya, karya beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, Tahdzibut Tahdzib ini juga ringkasan serta penambahan dari kitab sebelumnya, kitab induk sebelumnya, yaitu berjudul Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal ini karya Al-Mizzi, ya, Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi. Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi ini ya termasuk dari ulama-ulama di zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kalau tidak salah ingat, beliau juga termasuk murid dari Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ya, yakni hidup di zaman itu juga, Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah. Baik, Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, di sana ada kitab lain juga yang juga termasuk induk, yaitu Al-Ikmal. Ya, Al-Ikmal ini karya Alauddin Mughlatai. Ya, namanya agak asing ya. Beliau karena orang Turki ya, jadi namanya agak asing. Ya, Alauddin Mughlatai. Tulisannya mim ghain lam ta panjang kemudian ya. Ya, Mughlatai. Ya. Nah, ini ulama hadis juga, hanya saja mungkin kurang terkenal ya beliau ini, Alauddin Mughlatai. Namun beliau punya karya-karya penting, di antaranya ini salah satu kitab induk dalam bab ilmu rijal, yaitu Al-Ikmal. Beliau juga punya syarah dalam beberapa kitab hadis, di antaranya syarah Ibnu Majah. Nah, baik. Jadi itu apa, kalau dibilang kurang lebih semacam nasabnya kitab ini, Taqribut Tahdzib, ya. Taqribut Tahdzib, ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib, ringkasan dari Tahdzibul Kamal. Nah, masing-masing dari kitab-kitab ini punya keistimewaan. Ya. Bagi seorang thalibul hadis enggak akan merasa cukup dengan salah satu dari kitab itu. Sekalipun dia punya Tahdzibut Tahdzib, dia akan merasa kurang sehingga perlu punya Tahdzibul Kamal. Ya. Dia pun tidak lepas dari kitab yang kecil ini, Taqribut Tahdzib, karena akan memberikan ringkasan dari hukum-hukum oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terhadap para rawi. Bedanya apa? Kitab-kitab tadi masing-masing punya keistimewaan. Ya. Kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Tahdzibut Tahdzib, dengan ini Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib punya keistimewaan apa? Memuat aqwal ulama fil jarh wa ta'dil. Misalnya ada rawi, anggap para ulama yang sering kita baca, misalnya Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, dikumpulkan di situ ucapan para ulama tentang para rawi tersebut. Ucapan para ulama tentang rawi-rawi tersebut. Yang menta'dil, merekomendasi, menyebutkan sifat adalahnya mereka, sikohnya mereka, atau ulama yang mentajrih, mencacat mereka, semua disebutkan. Ya. Kemudian disebutkan juga di situ guru-guru dari rawi tersebut. Sufyan bin Uyainah rawa'an fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Artinya guru-gurunya adalah fulan fulan fulan fulan. Sufyan bin Uyainah rawa'anhu fulan wa fulan fulan. Artinya murid-murid beliau. Yang meriwayatkan dari Ibn Uyainah adalah fulan fulan fulan fulan, disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Namun yang tidak ada di sini adalah hukum dari Ibn Hajar sendiri. Sekian banyak ucapan para ulama, kadang-kadang ada yang menta'dil, ada yang menjarah. Kita sendiri bingung sebagai talibul ilm, penuntut ilmu yang masih pemula, terus kesimpulannya apa? Ya kan? Ini mengatakan begini, itu mengatakan begitu, kesimpulannya apa? Dalam kitab tahdzibut tahdzib tidak ada kesimpulan. Nah, di mana kesimpulannya? Di sini. Taqribut tahdzib. Kita akan sampai pada kesimpulan yang disimpulkan oleh Ibnu Hajar. Kesimpulannya thiqah. Kesimpulannya saduq. Kesimpulannya apa? Dhaif. Kesimpulannya fihilin dan seterusnya. Maka seorang yang punya tahdzibut tahdzib sekalipun besar, panjang, dia belum cukup. Karena di situ seorang talibul ilm belum bisa mengambil kesimpulan dari aqwal ulama, dari kesimpulan Ibnu Hajar itu sendiri, belum. Ya, seolah-olah talibul ilm suruh menyimpulkan sendiri. Padahal kita enggak mampu, kadang sulit, ya. Nah, taqribut tahdzib sangat membantu pada kesimpulan hukum terhadap para rawi tersebut. Sehingga di sini disebutkan dengan ringkas, fulan ibnu fulan nasabnya, kemudian derajatnya, ya, thiqah atau dhaif, kemudian tabaqahnya, levelnya secara tabaqah yakni level dari sisi apa? Tahun. Dia hidup di tahun keberapa, abad keberapa disebutkan. Misalnya minat tabaqatil ula. Oh, ini tabaqah yang pertama di setelah para sahabat. Tabaqah berikutnya disebutkan. Ini tabaqah asyirah. Oh, ini sudah belakangan. Asyirah sudah masa-masa Al-Bukhari dan setingkatnya. Ini level 10. Artinya secara apa? Secara tahun hidup di masa itu. Ya, disebutkan seperti itu secara ringkas. Kemudian akhrajalahu fulan wa fulan wa fulan. Yang meriwayatkan hadisnya adalah fulan fulan fulan. Nah, ringkas, padat, ya. Dan dengan itu kita sampai ke tujuan kita. Nah, bedanya apa dengan kitabnya Al-Mizzi? Kok dikatakan tahdzibut tahdzib tidak mencukupi? Padahal ini adalah hasil ringkasan Ibnu Hajar plus penambahan. Ya. Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi rahimahullah punya keistimewaan yang lain dari sisi beliau menyebutkan guru-guru, menyebutkan murid-murid dari rawi yang sedang dibahas secara lebih luas. Misalnya tadi kita contohkan Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, ya, rawa an fulan. Al-Mizzi menyebutkan panjang, guru-gurunya banyak di situ. Ibn Hajar meringkas pada bidang ini, beliau meringkas. Muridnya rawa an fulan, Al-Mizzi menyebutkan panjang, banyak. Ibn Hajar meringkas di sini. Ya. Nah, jadi keistimewaannya tahdzibul kamal dari sisi dzikru asy-syuyukh wa talamidz. Dan ini sangat penting bagi kita seorang talibul hadis ketika mengkaji suatu sanad. Ibnu Uyainah rawan fulan. Dia mengatakan haddatsana fulan. Siapa fulan ini? Nah, terkadang kita harus mengecek guru-gurunya yang disebutkan oleh Al-Mizzi satu persatu. Di tahdzibut tahdzib karya Ibnu Hajar enggak dapat karena diringkas. Di tahdzibul kamal mungkin kita dapat karena tidak diringkas. Ya. Begitu pula dari sisi murid. Haddatsana Sufyan. Sufyan siapa? Ya, Sufyan ada bin Uyainah, ada Ats-Tsauri. Ini Sufyan siapa? Nah, dengan kita melihat murid dari Sufyan bin Uyainah, murid dari Sufyan Ats-Tsauri, kita akan bisa mengetahui, oh ini adalah fulan. Karena disebutkan dalam kitab Tahdzibul Kamal lebih panjang. Mungkin tidak kita dapatkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Ya. Nah, ini istimewanya karya Al-Mizzi. Kemudian Al-Mizzi terkadang menyebutkan aqwal ulama dengan sanad. Misalnya qala Ibnu Ma'in thiqah. Ibnu Hajar hanya meringkas, qala Ibnu Ma'in thiqah. Al-Mizzi menyebutkan sanadnya, haddatsana fulan an fulan an Ibnu Ma'in annahu qala thiqah. Nah, jadi sanad sampai kepada para ulama al-jarh wa ta'dil disebutkan oleh Al-Mizzi rahimahullah, walaupun tidak semuanya, tapi tidak kosong dari penyebutan-penyebutan sanad seperti itu. Kitabnya Al-Mizzi. Dan ini juga terkadang kita perlukan. Kenapa? Karena terkadang kita mesti menguji benarkah ucapan ulama ini, harus kita teliti sahih atau tidaknya, seperti kita meneliti hadis. Hadis ini sahih karena sanadnya sahih. Begitu pula kadang ucapan Ibnu Ma'in ini sahih karena sanadnya sahih, atau ucapan Ibnu Ma'in ini dhaif karena sanad kepada beliau dhaif. Kadang seorang ulama sampai mengejar sampai ke sana. Nah, di mana didapati sanadnya? Terkadang Al-Mizzi rahimahullah dalam Tahdzibul Kamal menyebutkan sanad sampai ke ulama itu. Nah, ini beberapa keistimewaan dari kitab-kitab tersebut. Ya. Sehingga ulama hadis ya sebetulnya termasuk yang paling capek itu dalam ilmu itu ulama hadis. Sekalipun sudah enggak perlu safar ya sekarang. Yang perlu kemana? Ke toko buku sekarang beli. Ya. Kalau dulu mereka perlu safar jauh bertahun-tahun, bukan hanya berbulan-bulan. Capek betul-betul ulama hadis itu ulama yang insyaallah ya mereka paling capek dibanding yang tidak seperti mereka. Nah, termasuk sekarang. Ya, anggap misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau enggak perlu safar kemana-mana, kitab sudah ada. Nah, tapi mempelajari para rawi hadis seperti itu tidak cukup satu kitab. Kalau kita cuma singkat sekali ya kan, kita sekarang ini kan ya yang simpel-simpel, singkat-singkat. Alhamdulillah masih bisa begitu kita. Ya. Tapi kalau kita mempelajari Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, enggak bisa begitu. Ya. Mempelajari para rawinya, ya alhamdulillah dengan kitab Takribut Tahdzib sudah sampai pada ringkasan. Tapi kalau mau mendalami harus membaca kitab-kitab itu, meneliti, mengejar ke sana. Satu rawi bisa lebih dari satu hari. Ya. Lebih dari satu hari, mungkin lebih daripada itu. Terkadang seperti itu. Jadi ulama hadis betul-betul mereka perjuangan dalam mempelajari hadis, betul-betul mereka lelah letih dalam mempelajari hadis. Ya. Bukan hanya itu. Bahkan kata ulama, man talabal hadis aflas. Ya. Orang yang mencari ilmu hadis dia akan bangkrut. Gimana kok bangkrut? Ya bangkrut duit maksudnya. Tapi kalau bangkrut ilmu, tidak, justru dia kaya ilmu. Ya, bangkrut amal, tidak. Justru mereka insyaallah termasuk yang paling kaya dalam beramal. Namun bangkrut dalam bab apa? Fulus. Uangnya bangkrut karena mesti beli banyak kitab. Ya, mesti beli banyak kitab mereka. Sehingga banyak para ulama dulu yang sampai wafatnya rumahnya masih ngontrak. Ulama dulu masih banyak sampai wafat rumahnya ngontrak, belum punya rumah. Kenapa? Habis untuk beli kitab. Ya, itu ulama dulu rahimahumullah, rahimahumullah. Dan seperti dikatakan para ulama, mereka insyaallah juga paling dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam karena mereka orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Setiap baca hadis qala apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka paling banyak bersolawat sehingga mereka akan insyaallah menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan ilmu hadis. Ya, semoga kita termasuk dari mereka ahlul hadis. Ya, kembali kepada masalah kita ini, jadi belum sampai ke maksud kita, tapi sudah isya ya. Fadhal, azan dulu. Kalau memang sudah masuk, azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, tadi kita sebut kitab Ikmal karya Alauddin Mughaltai. Nah, ini hubungannya dengan kitab Tahdzibul Kamal, bahwa kitab Alauddin Mughaltai ini sebagai penyempurna, namanya juga Al-Ikmal, ya. Al-Ikmal. Ini maksudnya menyempurnakan kitab Al-Mizzi rahimahullah. Maunya begitu. Jadi mungkin ada beberapa kekurangan menurut Alauddin Mughaltai, kemudian disempurnakan. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meringkas dalam kitab ini Taqribu At-Tahdzib. Beliau rahimahullah di sini menyebutkan dalam mukaddimah tiga masalah yang inti. Pertama tentang maratib al-jarh wa ta'dil, tingkatan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu vonis cacatnya para rawi, itu namanya al-jarh. Fulan majruh, fulan ada cacatnya. Ya. At-ta'dil itu vonis kebaikan agama maupun hafalan rawi, itu disebut ta'dil. Fulan mu'addal, artinya fulan difonis adil oleh ulama. Ya, agamanya bagus, hafalannya bagus. Itu al-jarh wa ta'dil. Di sini nanti akan kita bahas, akan kita sebutkan apa yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedua, bab yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah maratib atau tabaqat ar-ruwat, level para rawi. Dari sisi apa? Dari sisi zaman, waktu, ya, masa hidupnya mereka. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah rumus-rumus, ya, rumus-rumus untuk meringkas. Nah, misalnya Al-Bukhari, biar enggak panjang menulisnya, disingkat dengan huruf kha. Nah, ini yang ketiga. Nanti kita akan sebutkan juga. Baik. Kembali kepada yang pertama, maratibul jarh wa ta'dil, beliau menyebutkan di sini ada 10 maratib, 10 tingkatan al-jarh wa ta'dil dalam kitab ini, ya. Perlu diketahui maratib tingkatan al-jarh wa ta'dil, para ulama di buku-buku mereka punya metode yang berbeda-beda, sehingga apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini khusus di kitab ini. Kalau antum nanti ke kitab yang lain, ada kitab yang mirip dengan ini, sangat mirip, ya. Kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, kitabnya Adz-Dzahabi sangat mirip dengan ini. Beliau punya metode yang secara maratib al-jarh wa ta'dil mungkin berbeda dengan Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Berbeda dengan karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nanti di kitab lain lagi, misalnya Abdurrahman bin Abi Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, beliau juga punya metode yang lain lagi, tingkatan yang berbeda, maratib yang berbeda. Sehingga perlu diketahui khusus yang kita sebutkan di sini adalah khusus di kitab ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, apa saja 10 maratib? Yang pertama itu tingkatan ta'dil yang tertinggi, ya. Tingkatan ta'dil yang tertinggi, perlu antum tulis, ya. Harus ditulis, bukan perlu ya, harus ditulis. Yang pertama adalah as-sahabah. As-sahabah, para sahabat. Jadi kalau ada rawi disebutkan fulanun sahabiyun, sudah langsung. Ini tingkatan ta'adil paling tinggi sudah. Ya, walaupun sahabat-sahabat pun berbeda-beda, tapi di sini kalau ada rawi disebut sahabi, dia sahabat Nabi, sudah ini paling atas. Ya. Ta'adil paling tinggi. Karena ta'adil dari Allah Azza wa Jal disebutkan dalam Al-Quran tentang sahabat, ya kan, radhiyallahu anhum. Yang kedua, man uqida madhuhu, yang disebutkan ta'adilnya secara ta'kid, yakni ditekankan, ya, atau apa kita katakan, yang ta'adilnya diberi penekanan, ya, dengan pengulangan. Apakah dengan kata yang sama atau dengan kata yang berbeda? Misalnya apa? Fiqah. Fiqah ini kan ta'adil. Fulan fiqah, artinya fulan terpercaya. Untuk lebih tinggi, beliau ulangi, fulanun fiqatun fiqah, dua kali. Ya, fiqatun fiqah, dua kali. Ya. Atau diulangi dengan lafal yang berbeda, tapi maksudnya mirip. Misalnya fiqatun zabtun. Fiqatun apa? Zabtun. Zabtun artinya apa? Kokoh, zabit, terpercaya dan kokoh. Atau misalnya fiqatun hujjah. Fiqatun hujjah, diulangi dengan kata hujjah. Apa hujjah? Ya, hujjah kita tahu kan, Al-Quran hujjah, sunnah hujjah. Ini kok fulan hujjah, maksudnya apa? Maksudnya saking kokohnya dia dalam hafalan, kadang dipakai mengukur, menjadi tolak ukur bagi yang lain. Kalau kamu hafalannya benar, ketika hafalanmu sama dengan Al-Bukhari, berarti kamu benar. Kalau hafalanmu gak sama dengan Bukhari, berarti kamu salah. Nah, ini kan menjadi tolak ukur sampai disebut hujjah karena sering dijadikan tolak ukur dalam bab hafalan. Fiqatun hujjah atau fiqatun hafid dan seterusnya. Ya. Kalau ada rawi disebut seperti itu, bahkan kadang lebih, fiqatun, zaktun, hujjah, hafid, abid. Oh, sudah, ini sudah tingkatan yang masya Allah. Ya. Tapi tetap di bawah sahabi. Paham ya? Yang ketiga di bawahnya adalah man ufrida bisifatin. Man ufrida bisifatin, yang diberi satu sifat saja. Misalnya fulanun siqatun. Ya, titik. Atau fulanun sabtun. Titik. Atau fulanun hafidun. Titik. Nah, ini sudah. Ini berarti tingkatan keberapa? Hah? Dua, ya. Hah? Oh, tiga. Ya, betul, tiga. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat di bawahnya, man qasara an darajati tsalitsa qalilan, yang kurang dari tingkatan ketiga, ya, tapi kurangnya sedikit, ya, di bawah tingkatan ketiga tapi sedikit. Nah, yaitu yang disebut dengan saduq. Fulanun saduq, ya, sad dal waw qaf, saduq. Fulanun saduq, ya, atau fulanun la ba'sa bihi, la ba'sa bihi, atau laisa bihi ba'sun. Nah, ini mirip-mirip, ya. Kalau ada rawi disebut saduq, ini masih terpercaya, ya, cuma terpercaya yang dimaksud, yakni hadisnya diterima, ya, tapi di bawah thiqah tadi. Sehingga nanti kalau antum belajar mustalah, rawi yang thiqah hadisnya sahih. Kalau rawi yang saduq hadisnya apa? Hasan. Enggak dihukumi sahih tapi hasan. Tingkatan di bawahnya tapi masih diterima. Ya. Kemudian yang kelima, man qasara an darajatir rabi'ah qalilan, yang kurang dari tingkatan empat itu tapi juga kurangnya sedikit. Ya. Nah, ketika rawi disebut saduqun sayyul hifdz, ya, kata saduq kemudian ditambah yang menunjukkan adanya kekurangan. Saduq tapi hafalannya kurang bagus. Saduqun sayyul hifdz. Saduq tapi hafalannya kurang bagus. Atau saduqun yahim. Saduq tapi keliru. Ya. Atau lahu auham atau yang semakna dengannya. Ya. Nah, ini tingkatan yang kelima ini ya hadisnya ya masih bisa diterima, namun ini sudah hampir-hampir tidak diterima ini ya, hampir-hampir. Artinya ini derajat yang sudah mendekati dhaif. Sudah mendekati dhaif. Ulama kadang beda-beda nanti dalam menghukumi hadis rawi yang di level ta'dil yang kelima ini. Ya. Ulama sudah di sini bermain ijtihad mereka ketika menghukumi rawi yang pada level 5 ini. Level ta'dil yang kelima ini. Ya, di sini tergantung kadang penguat-penguat atau justru yang membuatnya lemah dan seterusnya. As-sadisah yang keenam, man laisa lahu minal hadithi illa al-qalil. Orang yang tidak meriwayatkan hadis kecuali sedikit. Jadi riwayat hadisnya sedikit. Ya. Ya. Riwayat hadisnya sedikit, cuma tidak diketahui ada apa jarah yang membuat ditinggalkan hadisnya, atau dengan isyarat makbulun. Ya. Ini level yang keenam, makbulun. Haitsu yutaba. Bisa diterima kalau ada pendukung. Wa illa falayyinul hadis. Kalau tidak maka hadisnya lemah. Wa illa falayyinul hadis. Makbulun haitsu yutaba wa illa falayyinul hadis. Dia bisa diterima kalau ada pendukung mutaba'ah. Kalau tidak maka hadisnya lemah, ditolak. Nah, ini level ke-6 ya. Ini sudah sangat-sangat mendekati dhaif. Ini sudah pada batas akhir. Makbul ini batas akhir sudah. Turun satu sudah langsung dhaif. Yang ketujuh, nah ini sudah mulai tingkatan yang jarah. Yang ketujuh, ya, masturul hal atau majhulul hal atau mastur. Mastur atau majhulul hal. Ini sudah mulai jarah. Mastur atau majhulul hal, yaitu rawi yang meriwayatkan darinya dua rawi atau lebih. Ya, seorang rawi yang telah meriwayatkan darinya dua rawi atau lebih dan tidak ada yang mentausik dia. Ya. Tidak ada yang mentausik dia. Tidak ada yang mengatakan siqah. Nah, ini disebut majhulul hal atau mastur. Majhulul hal atau mastur. Kalau ada rawi yang seperti ini termasuk ditolak hadisnya ya. Ini sudah dhaif, hadisnya sudah dhaif. Yang kedelapan, man lam yujad fi tawthiqun li mu'tabar. Rawi yang tidak ada tawthiq. Rawi yang tidak ada vonis thiqah terhadapnya. Kemudian ada tad'if atau tajrih terhadapnya. Ya. Atau disingkat di sini dhaif oleh Ibnu Hajar. Yang kedelapan, tingkatan dhaif, gitu saja. Ya. Yang kedelapan, tingkatan dhaif. Yang kesembilan, yang kesembilan, ya, majhulul ain. Ya, saya singkat saja, majhulul ain. Majhulul ain ini man lam yarwi anhu illa rawin walam yuwasak, hanya rawi satu saja yang meriwayatkan darinya dan tidak ada tausik. Ya, tadi saya menyebutkan 10 ya, afwan, 12 bukan 10. Jadi ada 12 tingkatan maratib jarh wa ta'dil. Kita sampai ke yang 9 ya, majhulul ain. Majhulul ain jelas juga ini sudah dhaif-dhaif semua ini ya. Majhulul hal hadisnya dhaif, rawinya dhaif ya, hadisnya dhaif. Majhulul ain juga hadisnya dhaif. Yang ke-10 ya, ini sudah dhaifnya parah ya, yaitu rawi yang dikatakan matruk. Matruk, matruk itu sudah ditinggalkan, sudah enggak dipakai. Matruk sudah ditinggalkan, enggak dipakai. Matrukul hadis atau matruk atau sakit. Sakit itu sudah jatuh, sudah. Ya, ini yang ke-10. Yang ke-11, muttahamun bil kadzib. Muttahamun bil kadzib, dicurigai berdusta atas nama Nabi, tapi belum dipastikan ya, makanya disebut muttahamun bil kadzib, masih dicurigai apa, dicurigai dusta atas nama Nabi ya, muttahamun bil kadzib. Seorang dikatakan begini karena dia kalau ngobrol kadang dusta. Tapi apakah pernah dusta atas nama Nabi? Belum diketahui. Tapi pernah atau belum ya, wallahu alam. Makanya disebut muttaham bil kadzib, dicurigai. Jangan-jangan berani juga dusta atas nama Nabi. Ya. Mungkin saja kalau dengan orang-orang berani dusta atas nama Nabi juga berani, mungkin saja. Nah, cuma belum dipastikan. Makanya diistilahkan muttahamun bil kadzib, dicurigai dusta atas nama Nabi. Ini jelas hadisnya sudah dhaif jiddan ya. Sebelumnya yang ke-10 juga hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali sudah. Yang ke-12 adalah kadzab. Rawi yang disebut kadzab, pendusta. Artinya yang didapati pernah dusta atas nama Nabi, pernah bikin hadis palsu, ya, pernah buat hadis palsu, kadzab disebutnya, atau wadha', wadha', ya, pembuat hadis palsu, ya, wadha'. Membuat hadis palsu. Baik, nah ini jadi ada 12 maratib al-jarh wa ta'dil. 12 ini kalau kita perhatikan dibagi 2 ya, setengah-setengah. Yang ta'dil setengah, 1-6. Yang jarh juga setengah, 7-12. Ya kan? Dengan tingkatan mereka. Seperti antum tahu. Jadi nanti kalau kita sebutkan fulanun thiqah, oh ini berarti tingkatan keberapa? 3. Disebutkan oh fulanun saduq, berarti tingkatan berapa? 4. Ya. Fulanun maqbul, tingkatan keberapa? 6. Ya begitu. Jadi kalau tingkatan ke-6 harusnya enggak bisa diterima kecuali kalau ada pendukung dan seterusnya. Fulanun muttahamun bil kadzib, Hadisnya apa? Dhaifun jiddan. Jadi untuk yang dhaif tajrih secara global mungkin hukum terhadap hadisnya bisa kita bagi menjadi tiga. Kelas yang dhaif ya, untuk rawi berapa? 7 misalnya, level 7, level 8 ini disebutnya dhaif, atau yang ke-9 juga. Untuk yang 10 ini sudah dhaifun jiddan, 11 dhaifun jiddan. Yang ke-12 hadisnya apa? Hadis palsu, haditsun maudhu'. Ya. Atau kadang juga disebut la aslalahu, tidak ada sanadnya. Ya, sudah kalau enggak ada sanadnya enggak ditemukan di kitab-kitab induk, enggak lain kecuali palsu ya kan, batil atau yang semakna dengan itu. Baik, paham ya insyaallah. Berikutnya tentang tabaqat arwat, sini saya enggak bacakan kecuali singkat saja. Nanti ada tabaqah ula, level pertama itu sahabat, kemudian ada kibarut tabi'in ya. Tabi'in dibagi menjadi tiga, kibar, kemudian wusta, kemudian sugra. Ya, kemudian di bawahnya lagi sampai Ibnu Hajar juga menyebutkan ada juga 12, dibuat 12 level juga, 12 tingkatan juga. Yang dari tabi'in beliau bikin juga menjadi 12 level. Level yang terakhir ya zaman At-Tirmidzi. Ya, Tirmidzi. Level yang ke-12 zaman Tirmidzi. Level yang ke-11 zaman Al-Bukhari rahimahullah. Level yang ke-10 zaman Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Level yang ke-9 zaman Syafi'i. Level yang ke-8 zaman Ibnu Uyainah. Level yang ke-7 zaman Imam Malik. Ya. Dan seterusnya naik sampai yang pertama adalah zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini disebutkan nanti oleh Ibnu Hajar misalnya fulanun minal asyirah. Oh, fulan dari level 10. Berarti zaman siapa? Zaman siapa tadi? Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Fulan minal hadiya asyirah. Fulan level 11. Oh, berarti hidupnya di zaman siapa? Al-Bukhari rahimahullah. Fulan minat thaniyata asyarah. Oh, fulan masuk level 12. Zaman siapa? Tirmidzi rahimahullah. Ya. Ya, kalau kita urut ini kan Tirmidzi muridnya Al-Bukhari, ya kan? Di atasnya Al-Bukhari Imam Ahmad, Ahmad muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Malik. Ya, ini level-levelnya ini. Baik, sekarang rumus atau kode ya, biar gampang nulisnya. Kadang kita kan menyebutkan rawahu fulan wa fulan, kalau tulis Tirmidzi kepanjangan ya kan. Nah, di sini Ibnu Hajar rahimahullah memberikan beberapa apa namanya kode ringkasan ya, kita enggak tulis semuanya, sebagian saja. Kita mulai dengan Al-Bukhari dalam kitab sahih, beliau singkat dengan huruf kha. Jadi kalau rawahu al-Bukhari langsung tulis kha gitu saja. Artinya rawa lahu al-Bukhari. Kha titik. Ya. Kalau Bukhari ta'liqan, kan kita dalam sahih Bukhari kadang mendapati rawi yang diriwayatkan oleh Bukhari tapi ta'liqan mu'allaq. Ya, nanti kita terangkan insyaallah mu'allaq pada waktunya. Disingkat dengan kha dan ta, muallak ta'liqan ya kan, ta'liqan. Jadi kha dan ta, kha dan ta ya kan, khat Bukhari ta'liqan ya. Nanti ada Bukhari di kitab-kitab yang lain ini kita enggak sebutkan ya, cukup dua aja biar kita enggak kebingungan nanti. Kemudian Muslim, apa kodenya Muslim? Mim. Misalnya rawalahu Muslim, nanti tulis mim. Berarti rawi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Atau Muslim tapi di muqaddimah. Muqaddimah. Itu kodenya mim dan qaf, mim qaf ya. muqaddimah Muslim dan Qaf, Mim dan Qaf. Loh, bedanya apa ya? Bedanya kalau yang rawi di muqaddimah ya belum dijamin oleh Imam Muslim sahihnya, ya kan? Tapi kalau yang setelah muqaddimah itu sudah dijamin sahihnya. Jadi makanya dibedakan antara yang riwayat Muslim di muqaddimah dengan riwayat Muslim yang bukan di muqaddimah. Abu Dawud, apa kodenya? Abu Dawud kodenya dal. Abu Dawud kodenya dal. Tirmidzi, apa kodenya Tirmidzi? Ta. Tirmidzi kodenya ta. Berikutnya Nasa'i, apa kodenya? Sin. An-Nasa'i kodenya huruf sin. An-Nasa'i juga punya kitab yang masyhur, yaitu kitab Amal Yawm Al-Laylah. Amal Al-Yawm Al-Laylah itu kitab tersendiri, bukan kitab Sunan An-Nasa'i. Nah, kalau ada rawi yang diriwayatkan beliau di kitab Amal Yawm Al-Laylah, dikasih kode sin dan ya. Si, sin dan ya. Ya, itu An-Nasa'i fi Amal Yawm Al-Laylah. Ibnu Majah, apa kodenya? Qaf. Ya, kalau Ibnu Majah kodenya Qaf ya. Nah, ini beliau buat seperti ini. Mana kok enggak ada huruf Qaf Ibnu Majah kok? Ya, urusan beliau, beliau ngasih kode seperti itu. Ya. Qaf Ibnu Majah Qaf. Ya. Baik. Nah, jadi kita sudah tahu kode-kode tersebut ya. Nanti misalnya ada rawi yang rawalahu Ibnu Majah, antum enggak usah tulis Ibnu Majah kepanjangan. Ya, tulis saja Qaf sudah. Jadi rumus-rumus ini, kode-kode ini antum tulis di belakang kitab atau di depan kitab, di sampul atau setelah sampul, tulis di situ rumus-rumus ini. Jadi gampang antum mau lihat ini apa ini. Kalau kitab terpisah nanti rumusnya apa ya? Aduh, ketinggalan disahkan. Aduh, kelamaan. Ya kan? Tinggalan disahkan. Tulis di kitab itu juga nanti. Ya. Baik. Kalau misalnya rawalahu al-kutub ashab al-kutubus sittah, semua ashab kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi semuanya meriwayatkan, disingkat dengan ain atau al-jamaah. Ain itu maksudnya al-jamaah, ain. Disingkat dengan ain, huruf ain. Misalnya akhrajalahu ashabul kutubus sittah. Oh, panjang sekali. Bukhari, Muslim, oh ketinggalan antum tulis panjang begitu. Langsung ain sudah. Kodenya huruf ain. Yani al-jamaah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Kalau rawahu ashabus sunan. Bukhari, Muslim tidak, tapi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Apa kodenya? Angka 4 ya, angka 4. Bukan ain tapi angka 4. Ya, jadi antum harus bedakan huruf ain dan angka 4 ya. Karena mirip-mirip tulisannya nanti. Kalau ain misalnya ya ada buntutnya misalnya, ya agak panjang begitu buntutnya. Kalau angka 4 berbeda lagi ya. Al-muhim antum bedakan. Cuma kalau kita membaca Sahih Bukhari enggak akan dapat itu. Rumus yang ini enggak akan dapat karena mesti akhrajalahu Al-Bukhari mesti, enggak mungkin tidak kita baca itu. Lain halnya kalau kita baca Sunan Abi Dawud nanti semoga ya Allah beri umur kita bisa membaca satu persatu Kutubus Sunnah. Ya, semoga Allah kabulkan. Nah, kita mungkin suatu saat akan sampai ke tanda akhrajalahu Ashabus Sunan saja. Ya, tanpa Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ya, yaitu intinya itu ya. Selain itu ya sudah antum tulis misalnya akhrajalu Al-Bukhari dan Abu Dawud, ya tulis kha dal. Akhrajalahu Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i kha. atau Abu Dawud, Al-Bukhari, dan pokoknya selain Muslim. Ya sudah, kha dan angka 4 misalnya, ya kan? Ya, atau ain illa arba'ah. Ya tergantung. Ain illa arba'ah artinya bisa juga begitu. Kalau hanya Bukhari dan Muslim, ya. Atau misalnya kecuali Muslim, ya berarti ain illa mim. Ya kan? Yang penting antum sudah mengetahui inti-inti daripada kode-kode ini, itu untuk meringkas ya, dan untuk mengetahui nanti kalau kita baca kitab ini Taqribut Tahdzib, kita mengetahui kode-kode tersebut ya. Allahu a'lam bishawab. Sementara itu kajian kita malam hari ini ternyata panjang ya, sehingga malam hari ini kita belum membaca hadis dari Sahih Al-Bukhari. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya bismillah.